Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد الإمام البخاري إذا أخرج لحماد في صحيحه Al Murad bihi Ibnu Zaid Al Imam Bukhari, karena di situ ada Hammadah, ada dua ahli hadis, ada dua rawi memiliki nama yang sama, di tobatoh yang sama, sebagian murid-muridnya juga sama, sebagian guru-gurunya juga sama. Mereka berdua adalah Hammad ibn Salamah wa Hammad ibn Zaid. Tentu kalau membaca Sahih Bukhari kemudian mendapati bahwa di situ Al-Imam Bukhari mengeluarkan riwayatnya dari Hammad, maka bisa dipastikan yang dimaksud dengan Hammad di sini adalah Ibnu Zaid. Karena Al-Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis dari Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah yang rawi yang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya. Ini kebanyakan ulama faddalu ibn Salamah ala ibn Zaid. Rata-rata para ulama lebih mengutamakan Hammad ibn Salamah dengan Hammad ibn Zaid. Dari sini kita mengetahui bahwa membandingkan ulama antara satu dengan yang lainnya, ini perkara yang dilakukan oleh para salaf. Kalau kita membuka kitab-kitab tarikh, kitab biografi, banyak disebutkan fulan afdal min fulan. Nah, wa fulan asbat min fulan fi hadithi al-Imam Malik, masalan. Ini banyak, ya, sehingga bukan suatu celaan, bukan suatu perkara yang terlarang ketika kita membandingkan antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Namun yang perlu diketahui bahwa maksud dari membandingkan tersebut bukan dalam rangka menurunkan, bukan dalam rangka merendahkan derajat dan kedudukan salah satu di antara dua alim tersebut terkhusus di mata manusia. Bukan. Kalau niatnya seperti itu, maka ini perkara yang terlarang. Nah, Syekh Fulan afdal min Syekh Alan, ada apa antum pegang ucapannya Syekh Alan misalnya? ini Syekh Fulan ini dahulu gurunya Syekh Alan. Nah, siapa Syekh Alan dibanding? Nah, bukan seperti itu maksudnya para ulama dahulu, para salaf dahulu membandingkan antara satu dan yang lainnya. Akan tetapi maksud dari adanya perbandingan tersebut apabila diperselisihkan suatu perkara, suatu permasalahan dalam sebuah bidang dari bidang-bidang ilmu agama, ini fungsinya. Kita akan atau telah mendapati dan akan menjumpai sekian banyak permasalahan dalam agama ini yang dimana kemungkinan pertama tidak ada dalil secara jelas atau tidak ada nas yang pasti, atau kemungkinan kedua ada beberapa hadis yang ternyata secara zahirnya ya, bukan pada hakikatnya, di sisi sebagian manusia bertentangan. Maka syekh atau alim yang pertama berpendapat dengan pendapat A, atau dan alim yang kedua berpendapat dengan pendapat B. Dari sini kita bisa mengetahui maksud mengapa para ulama terkadang membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Maka kita lihat para ulama, mereka pun manusia, mereka secara umum menguasai bidang-bidang agama, namun tetap pasti ada ilmu-ilmu atau disiplin-ilmu-disiplin ilmu yang dimana fulan atau alim tersebut menonjol. Nah, dibandingkan yang lainnya. Kita ambil contoh misalnya. Dalam ilmu hadis, di zaman kita sekarang tidak ada yang meragukan tentang kehebatan dan keluasan ilmu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam permasalahan hadis. Nah, maka dalam permasalahan hadis, apabila Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memiliki pendapat, sementara ada syekh yang lainnya berpendapat dengan pendapat yang lain dalam hadis ya, maka tentunya apabila kita tidak mampu untuk merojihkan perkara atau ucapan atau pendapat siapa yang lebih kuat, maka hati ini lebih cenderung untuk mengambil pendapat Syekh Al-Albani dalam permasalahan hadis. Nah, itu fungsinya kita membandingkan atau gimana para ulama dahulu membandingkan antara satu dengan lainnya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam permasalahan fikih luar biasa. Seorang yang faqih luar biasa. Misalnya ada seorang alim yang lainnya berbeda pendapat dengan pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, kemudian kita melihat dalil-dalilnya tampaknya sama, atau dalil-dalilnya keduanya masih belum jelas menurut kita, maka ketika kita mengetahui bahwa Syekh Al-Utsaimin lebih afqah, lebih faqih dibanding Syekh Fulan, dalam kondisi tidak jelas bagi kita mana dalil yang lebih mendekati, hukum asalnya tetap mau pendapat siapapun, apabila secara jelas pendapatnya menyelisih hadis, menyelisih nusus, maka yang kita pegang adalah al-hadis atau an-nusus. Tapi permasalahan kita sekarang bukan pada permasalahan yang jelas dalilnya. Dalilnya tersamar bagi kita. Maka tentunya kita mengambil pendapat alim yang lebih paham, alim yang lebih berilmu, atau alim yang lebih a'lam di dalam disiplin ilmu yang dia lebih kuasai. Ya. Ini fungsinya kita terkadang perlu untuk membandingkan antar ulama. Ya, bukan dalam rangka menjatuhkan salah satunya, bukan dalam rangka meremehkan ilmu salah satunya, tetapi banyak akan kita jumpai permasalahan yang akhirnya kita butuh fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang lebih mengetahui. Nah, ini fungsinya kita membandingkan para ulama. Dipahami ini ikhwan ya? Barakallahu fiik. Maka sama antara Hammad ibn Salamah dengan Hammad ibn Zaid. Qala ulama, Hammad ibn Salamah afdal min Hammad ibn Zaid. Nah, bukan berarti kemudian Hammad ibn Zaid hadisnya tidak diterima, kemudian tidak diambil pendapat, tidak. Tetapi apabila ada perselisihan dalam permasalahan hadis, contoh Hammad ibn Salamah asbatun nas fi Humaid at-Tawil, salah seorang tabi'in. Adapun Hammad ibn Zaid pun meriwayatkan dari Humaid at-Tawil. Apabila hadis Hammad ibn Zaid dan hadis Hammad ibn Salamah berbeda lafadznya, sanadnya dari Humaid at-Tawil, maka tentunya pendapat siapa, hadisnya siapa yang akan kita pegang? Nah, Hammad ibn Salamah. Ketika terjadi pertentangan. Nah, ini fungsi kita membandingkan antar ulama. Disebutkan dalam biografinya Hammad ibn Zaid ini, atau disebutkan dalam biografinya, taib. Masalah di sini, Al-Imam Bukhari dalam kondisi Hammad ibn Salamah adalah asbat min lebih asbat dibandingkan Hammad ibn Zaid. Akan tetapi Al-Imam Bukhari dalam sahihnya tidak meriwayatkan dari Hammad ibn Salamah. Maka apabila jumpai dalam sahih Bukhari Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis dari Hammad, maka bisa dipastikan bahwa Hammad di sini adalah Hammad ibn Zaid. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak melulu yang berikutnya ya ikhwan, terkait dengan Hammad syai' bi syai' yudkar, sesuatu dengan sesuatu kita sebutkan karena berhubungan. Hammad ibn Salamah berkata Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, idza ra'aita rajulan yagmisu Hammad ibn Salamah fattahimhu ala al-Islam fa innahu kana shadidan ala al-mubtadi'ah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang yang menyindir, seseorang yang merendahkan, seseorang yang mengolok-olok Hammad ibn Salamah, fattahimhu alal Islam, curigai dia ini tentang keislamannya, tentang keimanannya, tentang tamasuknya dengan sunnah. Ini orang-orang yang memperolok Hammad ibn Salamah, orang yang nyindir-nyindir Hammad ibn Salamah, curigai dia terhadap Islam. Mengapa? Karena Hammad ibn Salamah kana syadidan alal mubtadi'ah. Dahulu Hammad ibn Salamah ini syadid, keras terhadap mubtadi', maka bukan suatu perkara yang mengherankan ketika di tiap zaman seseorang akan dilihat apakah dia sahibus sunnah, apakah dia seorang salafi khalis, apakah dia seorang mukmin khalis, untuk kemudian diuji bagaimana pendapat dia, bagaimana pandangan dia terhadap Imam Fulan di zamannya, yang di mana Imam Fulan ini terhadap ahlul bid'ah bersikap keras. Contohnya di zaman sekarang, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala, kita bisa mengetahui bagaimana sikap beliau terhadap ahlul bid'ah, terhadap hizbiyah dan yang lainnya. Tidak mengherankan banyak orang kepanasan, walaupun mereka mengaku mengintisabkan, menisbahkan dirinya kepada salafiyah. Baya subhanallah, hadal imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali menjadi mihnah, menjadi ujian, menjadi timbangan. Nah, orang-orang yang hatinya ikhlas dalam memegang teguh sunnah, yang dimana kalau seorang berpegang teguh sunnah dengan benar-benar, pasti dia membenci al-bid'ah, pasti dia membenci mubtadi'ah dan hizbiyah. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam di zaman beliau, yang dimana mubtadi'ah belum muncul, sudah bersikap keras terhadap mubtadi'ah. Di antaranya al-khawarij, idza adraktuhum laqataltuhum qatla 'ad. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, apabila aku mendapati mereka, niscaya aku akan bunuh mereka dengan sebagaimana kaum 'ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersikap keras terhadap ahlul bid'ah. Nah, dan ini diaplikasikan oleh para sahabatnya, di antaranya Umar bin Khattab dan yang lainnya. Kita telah mengetahui bagaimana kisah Umar bin Khattab mencambuk Sabir, seorang yang ingin mencari-cari takwil Al-Qur'an. Maka sekelas model Firanda, maaf saja, ana perlu pertegas di sini. Kalau betul dia mengaku sebagai sahibus sunnah, kalau betul dia mengaku sebagai murid sejati dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, maka contoh syekhnya. Nah, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad kana yusni ala Asy-Syaikh Rabi'. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad sering dan banyak memuji Asy-Syaikh Rabi'. Tidak pernah dijumpai kalam dari Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad yang mencela Syekh Rabi'. Nah, sangat disayangkan hadar rajul seperti Firanda ini, ternyata siapa salafnya dalam mencela Syekh Rabi'. Nah, mubtadi' dhal, Ali Hasan bin Abdul Hamid. Nah, yang membawa panji bendera mencela sekian banyak ulama. Baya subhanallah, akhirnya terbukti dalam perjalanan waktunya kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini memberikan walaknya, cintanya, bermesraan dengan mubtadi'ah dan menyerang ahlus sunnah, bermesraan dengan jamaah tabligh, hizbut tahrir dan yang lainnya. Hadza firanda hizbi muhtarik. Nah, dan yang bersamanya, yang akhirnya bergabung pula dalam barisan mereka, Asy-Syaikh Al-Fadil Dzulqarnain, ya, tahu Asy-Syaikh Al-Fadil Dzulqarnain? Nah, bergabung seperti itu. Ini, maka bukan suatu perkara bid'ah ketika kita ingin mengetahui seseorang apakah dia sahibus sunnah atau tidak. Tanyakan bagaimana pendapat dia tentang imam ahlu sunnah di zamannya yang bersikap tegas dan keras terhadap ahlu bidah. Maka di sini kita mengetahui syiddah ala ahlu bidah itu mangkobah. bersikap tegas, bersikap keras terhadap ahlul bid'ah ini suatu sisi positif. Naam, hadza huwa Hammad ibn Salamah. Dari Imam Ahmad, kalau engkau ingin mengetahui seseorang atau melihat seseorang mencela Hammad ibn Salamah, fattahimhu al-Islam. Curigai dia. Naam, dia bisa menjadi tertuduh bahwa keislamannya, keimanannya ini ada sesuatu. Sebabnya kenapa? Karena Hammad ibn Salamah syadid, karena syadid dan ahli bidah, bersikap keras dan tegas terhadap ahli bidah. Ada Hammad ibn Salamah. Wah, berpegang teguhnya dengan sunnah luar biasa. Al-Imam Al-Dhahabi menyebutkan dalam siar, dzakara ba'duhum anna Hammad ibn Salamah tazawwaja bi 70 imra'atan. Naam. Wa hadza laysa bi gharib. Hammad ibn Salamah dahulu menikahi 70 wanita. Ya, tentunya bukan dalam waktu bersamaan ya. Nah, dan kita tentunya tidak menyepakati bahwa hukum asal perceraian itu bagus. Tidak, kita tidak sepakat ini. Tetapi ya ikhwan, pernikahan dengan apapun kondisinya pada akhirnya jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat dibandingkan zina. Seseorang memiliki syahwat satu dinilai berbeda. Ini wajar. Nah, Amr ibn Marzuq, Syekhul Bukhari, menikahi berapa wanita? Amr ibn Marzuq. Siapa tim buletin di sini? Nah, Amr ibn Marzuq, Syekhul Bukhari. Seribu wanita. Antum baca di mana ini? Hah? Gak ada di buletin. Antum baca di mana ini? Salman? Mana Abu Nufail? Mawjud? Afajar? Di mana? Hah? Aib ini. Tim buletin kalau tidak tahu ini aib. Mana tim buletin yang lainnya? Ah, Abdurazak? Hah? Nah, yang lainnya mana tim buletin? Antum ngapain buat kalender? Capek-capek buat kalender enggak lihat isinya. Hah? Bukan begitu Abu Khadijah? Ada di mana? Kalender. Nah, hadahu. Menikahi 1000 wanita. Mughirah bin Syu'bah, sahabiyun jalil, menikahi 80 sekian wanita. Nah, tazawwaju ya ikhwan. Tazawwaju adadan minan nisa. Nikahi perempuan yang banyak. Walaupun 4 maksimal ya, dalam satu waktu yang bersama. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, jangan ragu untuk menjaga iffah diri kita. Jangan terlalu diikuti perasaan dan kekhawatiran. Masih belum bisa Ustaz, belum ada kemampuan, ekonominya masih seperti ini. Kalau mau ekonominya tambah, tambah istri. Loh, ini bukan anda yang bilang. Nah, para ulama. Nah, kata Syekh bin Baz, idza tayassar zawaj fayassara Allahul mal. Kalau Allah mudahkan menikah, maka Allah akan mudahkan juga harta. Ya, otomatis. Hubungannya gimana? Sudah jelas memang masing-masing orang akan ada rezekinya. Sehingga tidak perlu takut untuk menikah, tidak perlu takut untuk memperbanyak anak dan yang lainnya. Jangan berhujah nunggu ustadznya. Ini hujah tidak dibenarkan ini. Nah, anak sudah menyampaikan kepada beberapa ikhwan tapi nah, paham ya ikhwan? Antum ingat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nah. Kaif al-ayah? Fazulzilu hatta yakulan nabi walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, ketika telah datang sekian banyak keguncangan, ujian, sampai-sampai berkata nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah. Ini pertanyaan bukan sanksi terhadap janji Allah, tapi mereka sangat yakin bahwa janji Allah itu akan datang. Mereka menunggu karena mereka tahu pasti janji Allah akan datang. Tapi syaratnya di sini memang pertolongan itu datang di saat-saat, detik-detik yang kita sudah merasa tidak mampu. Tapi pasti datang. Sehingga jangan terkena talbis syaitan dengan permasalahan kefakiran, dengan permasalahan ketidakmampuan dan yang lainnya. Ini termasuk wasawi syaitan. Nah, apabila adalah yang perkara mustahab seperti ini, maka perkara yang wajib harus untuk kita tinggalkan wasawi syaitan ini. Apa maksudnya perkara wajib? Perkara halal dan haram. Gak ada ceritanya ketika seorang mengatakan ini perkara yang haram, dia tetap lakukan karena dia merasa dengan pekerjaan ini dia mendapatkan uang. Yang apabila dia tinggalkan keluarganya, ibunya, anaknya, mau didapkai apa? Ini di mana tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, pasti ada ujian. Tapi ketahui bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya. Ujian tersebut pasti akan berakhir. Dan berakhirnya ujian tersebut pasti diiringi dengan kemudahan dan jalan keluar. Mata Nasrullah, sampai-sampai Nabi dan para pengikutnya mengatakan seperti ini karena kondisi sudah betul-betul terdesak. Tapi mereka yakin, sampai mereka menyebutkan. Sehingga barakallahu fikum, kalau sudah permasalahannya at-taqwa, permasalahan halal dan haram, permasalahannya rezeki, itu jangan tolok ukurnya dengan akal. Nah, ahlu sunnah harus banyak memperbanyak atau harus memperbanyak keturunan. Kalau dengan satu tidak bisa, cari yang lainnya. Nah, harus seperti itu kita ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Karena di sini memang akhirnya ujian kita. Kita hidup ini memang cinta betul, mengaku cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau sekedar manis di bibir. Barakallahu fikum. Hada ikhwan, syaibi syaibkan. Qala haddathana Hammad an Ayyub, Ayyub as-Sikhtiyani. An Muhammad wa Muhammad ibn Sirin. An A'nam an ibni Abi Bakrah wa huwa Abdurrahman, Abdurrahman ibnu Abi Bakrah wa Abu Bakrah kisatuhu masyhurah, kisahnya masyhur. Beliau pernah suatu ketika salat atau masuk dalam masjid, mendapati Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya rukuk dalam salatnya, kemudian beliau dari belakang saf atau dari belakang melakukan ruku untuk kemudian berjalan dalam kondisi ruku masuk dalam saf. Hadza huwa Abu Bakrah. Yang kemudian oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dikatakan zadakallah hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah tambah semangat engkau untuk berpegang teguh dengan sunnah, tapi jangan engkau ulangi. Walaupun ala sahih yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam untuk dilarang untuk mengulangi, bukan permasalahan dia masuk ke dalam saf dalam kondisi ruku. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud oleh sabda Rasul alaihi salatu wassalam wala ta'ud dan janganlah engkau ulangi, yaitu perbuatan Abu Bakar ruku di belakang, kemudian dia berjalan sambil ruku untuk masuk ke dalam saf. Ini sebagian pendapat ulama. Tapi pendapat yang lain dan ini yang lebih rajih, wallahu alam bisawab, yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam perbuatan Abu Bakrah adalah perbuatan ketika dia berjalan masuk shaf dari belakang dengan terburu-buru. Karena datang dalam riwayat yang lain yang sahih bahwa beliau kana yas'a, yaitu agak sedikit berlari. Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Buktinya telah datang dari sebagian sahabat di antaranya Abu Bakar wa Ibnu Mas'ud wa Abdullah bin Zubair bahwa mereka pernah melakukan hal ini, imam dan makmum dalam kondisi rukuk, mereka masbuk mendapati rukuk, mereka belum sampai pada shaf, rukuk di belakang kemudian berjalan masuk ke dalam shaf. Telah datang dari sebagian sahabat perbuatan ini, dan ketika ditanya mengatakan sunnah, dan demikiannya adalah sunnah. Nah, sehingga yang terlarang ala sahih wallahu alam bisawab wal ilmu indallah adalah lari atau bergegas atau terburu-buru untuk masuk ke dalam shaf. Nah, hadza wa Abu Bakrah. An Abi Bakrah, yang tadi Ibnu Abi Bakrah putranya meriwayatkan dari bapaknya. Dzukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ikhtisar disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa ucapan ini adalah ikhtisar, ringkasan dari hadis yang lebih panjang dari ini. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum qala Muhammad wa ahsibuhu qala wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha ala liyuballighi syahidu minkum al-ghaib. Wa kana Muhammad yaqul sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dhalika ala hal ballagtu marratain. Dalam hadis ini, karena hadis ini masih masuk ke dalam bab yang sebelumnya, bab tentang permasalahan liyuballighil ilma syahidul ghaiba, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam penyampaian hadis, hadir dalam perkara-perkara kebaikan yang lainnya, maka orang yang hadir diharapkan untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka dalam hadis ini jelas Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan ketika di Hajjatul Wada', bahwa sungguhnya darah kalian antar sama kalian ini haram, harta kalian itu haram antar sama kalian, jangan saling menumpahkan darah, jangan saling mengambil harta. Dan juga wa'radakum, dan kehormatan, kehormatan kalian haram. Harga diri seorang muslim ini memiliki harga yang terlarang bagi muslim yang lainnya untuk dilanggar dengan ghibah, dengan namimah, dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, alaikum haram, haram terhadap kalian, sama kalian, kehormatik, kehormati yaumikum hada, sebagaimana keharamannya di hari kalian ini, yaitu di hari Arafah, di hari Jumat. Fi syahrikum hada, karena itulah di bulan haji, terjadi bulan bulan haji Dzulhijjah. Bulan haji ada tiga, ya kan, ya, apabila seseorang memulai manasik hajinya maka sah. Apa bulan haji? Dimulai dari apa? Bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, di riwayat yang disebutkan wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, yaitu di negeri Mekah. Di negeri Mekah dilarang dilakukan peperangan dan pertumpahan darah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ala liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah salah seorang dari kalian yang hadir ini untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka Muhammad yaqul, yaitu Muhammad ibnu Sirin, Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jujur, sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kana dzalik ay fi asnal hadis. Yaitu Muhammad ibn Sirin mengucapkan ini di pertengahan hadisnya. Ada tambahan ala hal ballagtu. Dua kali, dalam riwayat disebutkan tiga kali, yaitu Rasul alaihi wasallam telah menyampaikan, bukankah telah aku sampaikan kepada para sahabatnya. Kemudian dijawab oleh para sahabatnya, bala. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan sembari menunjuk ke atas, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah bahwa sungguhnya aku telah menyampaikan risalah ini semuanya. Yang dari sini kita mengetahui bahwa kisah ini menunjukkan yang namanya bid'ah semuanya tercela, karena Rasul alaihi salatu wasallam telah menyampaikan semuanya. Sehingga apa-apa yang tidak datang dari Rasul alaihi salatu wasallam bukan bagian dari agama ini. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Salamah. Bukan misalnya Pak. Ahmad ibn Hussein. Lebih afdal. Mengapa? Karena disebutkan dalam riwayatnya, dalam biografinya, di akhir umur Ahmad ibn Salamah ikhtalat, tercampur, apalanya dia sudah mengalami pikun atau yang seperti itu. Nah, maka Al-Imam Bukhari meninggalkannya dalam rangka berjaganya. Nah, walaupun pada hakikatnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah sebelum terjadi ikhtilat tersebut sudah tercatat. Nah, tapi Al-Imam Bukhari dalam rangka untuk sekedar lebih, makanya syaratnya Al-Imam Bukhari lebih keras, lebih ketat dibandingkan Muslim. Adapun Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Ahmad bin Salam. Nah, seperti itu alasannya. Barakallahu fiik. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, maka sampaikan kepada yang tidak hadir. Nah. Jangan khawatir dan jangan ragu untuk Naam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.